Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. Ayat meniko tasih hubungan kalayan ayat sakderengipun ngenali masalah tiang dipaksa, tiang Islam dipun paksa kalayan tiang sanes tiang kafir dipaksa kon ngucapake ucapan sing dadekake kekufuran. Nek boten purun ngikuti nerak gelem dereake diukum disiksa nek perlu nganti mati. Ngelawan boten wantun utawi boten kiat. Lajeng ngucapake ucapan kekufuran sak dermo kangge nyelametake awake ning atine tetep Islam, tetep iman. Niku mboten apa-apa. pengertian mukroh dipeksa yaiku nek nglawan pancen ora tandingane. Wong siji dikeroyok wong pirang-pirang. Niki kedadosan zaman Nabi sahabat Ammar bin Yasir. Nalika badhe hijrah ketangkep. Sekawit sing bapake namine Yasir kon muni lata Tuhanku, manata Tuhanku, nah, dibrala-brala. Sahabat Yasir bertahan boten purun nderekake pejai disiksa dike nek wis tak gelem tenan nembe dipejai. Carane mateni suku kalih dihubungake karo sikile unta kalih gadung. Untane diseblak ngalor ngidul. Sampun tentu sempal. Lah ingkang Ammar putrane nekseni. Malah sing rada ganas ibuke Ammar bojone Yasir namine Sumayyah. Niku ganasnya Abu Jahal. Gen farjini pun ku disogok kali tumbak. Niki terus disempal awake ngangge unta kalih wau. Niki kawitan-kawitane ana wong Islam disiksa dipateni. Lajeng Ammar gilirane, pikirane Ammar, aku nerak nganut mati kaya bapak ibuku. Ammar pasti bocah welasan umure. Kon muni lata Tuhanku tirutke, ubal Tuhanku tirutke, opo sing dadi unine ditirutake. Abu Jahal ni wong kejem, akhirnya selamat. Niku kedadeane teng Mekah. Nah sahabat Madinah krungu lajeng dongendikan Ammar murtad. Dilapur kening Kanjeng Nabi peristiwane Ammar nirutake ucapan kekufuran. Kanjeng Nabi diaturi pirsa Ammar kafir ya Rasulullah. Faqala ngendika Kanjeng Nabi kalah ora. Inna Ammaran mulia imanan min qarnihi ila qadamih waqtalatal imanu bilahmihi wadamih fa'ata Ammar wa huwa yabki. Bislah ora Ammar ora kufur. Ammar mulai anggota badan ujung rambut nganti jari-jari kakinya ora ono sing kafir ning penuh keimanan. Iman wis kantil daging darah. Lagi ngendikan ngoten Ammar teko nangis. Lapo Ammar nangis. Sobek ya Rasulullah. Kula ben ngucapake ucapan kufur, kula dherekake. Ki bapak ibu kedadosan disiksa ngantos pejah. Aku takon, atimu piye? Mana kula tetep iman. Lajeng Kanjeng Nabi ngusap mripat kaliye Ammar. Ammar dikandani, Ammar engko nek wong kafir-kafir baleni neh ring gormu, nek kowe dikon muni tirutno. Malah Kanjeng Nabi ngajane. Niki carane. Sing Bilal tukang azane Kanjeng Nabi disiksa Abu Jahal lan kanca-kancane. Si tetep ahad ahad Allah ahad. Abu Bakar liwat saake. Bilal disiksa Abu Jahal, Umayyah sak kancane. Terus Abu Bakar moro. Mergo sahabat Bilal demunung dadi budak. Budakmu itu regane piro? Sak jaluane terus ditumbas. Pun kecekel Abu Bakar lajeng dimerdekake. Kuatah no. Zaman Musailimah Kanjeng Nabi isih sugeng. Wonten tiyang jaler kalih. Ditakoni karo Musailimah. Sing siji. Kue nek ngarani Muhammad iku sapa? Dijawab Rasulullah. Lah kue nek ngarani aku? Kue uga ngono tok. Anta aidon. Jadi bahasa-bahasa samar. Terus dijarno. Dapat takonane tandingan. Kue nek ngarani Muhammad ki wong apa? Jawab Rasulullah. Lah nek aku? Kue uga ngono tok anta aidon. Mesti difahami padha utusane terus diculno. Terus sing siji takoni maneh. Muhammad iku wong apa? Muhammad Rasulullah. Lah nek aku? Mbah, aku ora iso muni. Lah aku apa? Aku bisu gak iso muni. Nganti ping telu pejai. Berita dugi Kanjeng Nabi. Terus pun Kanjeng Nabi ngoten niku. Kanjeng Nabi ngendika, "Ammal awal faqad akhadha bi rukhsatillah wa ammas sani faqad sada'a bil haqq fahani an lahu." Sing pertama niki wong nindakake kemurahane Allah. Dadi nek dipaksa kon kafir dakwane nglawan, nek nglawan wis jelas kalahe disiksa dereke ora apa-apa. Sing nomor loro mertahankan barang hak. Wani torok nyawa. Bejo iku sing nomor loro. Nah, dipangkate wong dipaksa nek wani ya anggar wani torok pati ya apik. Tapi upamane dak wani torok pati wis dereke wae. Kenging. Nah, jadi perbuatane Ammar ini wafi ma fa'alahu Ammar dalilun ala jawazit talafudhi bil kufri inda khawfil qatsli nglafalake ngucapake ucapan sing dadi kufur nalika kuwatir nek dipateni hukume hukum syara kenging walakinnal qatla ajmal tapi bertahan sampai mati luwih apik. Nah niki mate ndelok perorangane niki cuma hukum Islam dipaksa ora dadi apa asal atine tetap iman. Mergo pancen wong dipaksa. Lah wong sing gene maksa ngono iku besok entuk bendune Allah. Fa alaihim ghadabun minallah wa lahum adzabun adzim. Lah sing nek dipaksa jane ora dipaksa tapi nglegowo. Ora ana apa-apa upama ora gelem nirutake ucapan sing dadi kafir ya ora apa-apa, tapi ndek nglegowo tetep ngucapake. Tetep azabun azim bakale. Nah, teng riki niki mangke tergantung wonge lan situasine dipaksa napa mboten. Lajeng wonten ayat dzalika. Ne ora dipaksa nglegowo ngucapake kekufuran diancam dening Allah azabun azim zalika uta mengkono ancaman azabun azim bi annahum sebab sak temne dheweke kabeh istahabu dodemen sapa dheweke kabeh al hayatat dunya ing hidup nok donya jalaran le kepengen seneng-seneng urip nang donya keturutan alal akhirat ngalake akhirate ora mikirke nasib besok nok dina kiamat mulane azabun azim wa annallaha la yahdil qaumal kafirin lan satemne Allah iku ora bakal mitudui sapa Allah ing golongan kafir tegese piye wong sing matine kafir iku pancen wis ora entuk hidayah. Ora entuk hidayah. Lah wong mati kafir lan Islam iku wis ana tulise. Tulisan mau nongone fi ilmillah nongone ngelmune Gusti Allah sing urung diurai malaikat azali zaman azali bisa no tulis dan ini perlu nerangake saantawis tapi malaikat diparingi perso takdir sing ditemtokake ning ini manusia iku nalika manusia nak ngene guwa garbaning ibu kira-kira lagi patang wulan diterangake nak ngene hadis sahih rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah nek cara istilah mustalah santri-santri lengarane rawahu sittah Kanjeng Nabi ngendika inna hadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan summa yakunu alaqatan misla dhalik summa yakunu mudghatan misla dhalik summa yab'asullahu ilaihi malakan wa yu'maru bihi bi arba'i kalimatin. Yuqalu lahu uktub amalahu wa ajalahu wa rizqahu wa syaqiyun aw sa'idun summa yunfakhu fihi ruh. Wa innar rajula minkum la ya'lam la ya'malu bi amalil ahli jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayakmalu bi amali ahli nar fayadkhulun nar. Wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi al'adab fayadkhul fayasbiqu alaihi alkitab fayakmalu bi amali ahli jannah fayadkhulul jannah. Betul panjang niki hadise. Saged dipuntingali wonten ing hadis Bukhari utawi hadis Muslim. Maknane manusa nok ngene guwa garbaning ibu. Petang puluh dina rupa nutfah sperma. Yang kuno nek ngendika mani. Petang puluh dina. Terus berubah dadi alaqah. Darah segumpal. Petang puluh dina. Terubah maneh dadi mudghah. Petang puluh dina. Petang puluh dina ping telu. Satus rong puluh dina. Berarti petang wulan. Nalika bayi petang wulan niku lajeng Gusti Allah ngutus malaikat. Malaikat didhawuhi Gusti Allah. Catat ngamale. Ajale rizkine ciloko atau bejo iku malaikat le nyatet nalika bayi umur petang wulan terus lagi dipasang nyawa terus diterangake njen Nabi ana wong sing lakune padha karo lakune ahli swarga ahli jamaah ahli poso ahli sedekah nang meh mati ngibarat kurang sak cengkang sak zirak mati terus ngelakoni lakoni ahli neraka tegese ahli kafir situ mati kafir ngono ku yono lan ono mana diwale lakoni lakoni ahli neraka totoan minum zina meh kurang sak cengkang mati delalah ngelakoni kaya lakoni ahli swarga tobat istighfar akhirnya mlebu swarga. Tengir kini kising penderu kula terangake yo takdir iku jarene jaman ajali lha iku takdir dina kok nalika bayi umur petang wulan aniki supados pirsa takdir tulisan nalika bayi nok kandungan ibu umur petang wulan niki takdir Gusti Allah meruhake ning malaikat. Jadi malaikat niku ora dak diparingi pirsa dening Allah ya ora ngerti. Sami kalih kula jenengan iki sami. Lah niku Gusti Allah le ngandani iki malaikat catet iki bakal dadi wong Islam rezekine iki wong sugih tenan bakal ngono dikandakno. Tulis. Niku. Jadi ampun ngata salah paham. Lah Gusti Allah ngelmoni ngono iku ndek kapan? Wis jaman ra ono kawitane. Mulane meni jaman Azali ku sok dikelirakno. Jaman Azali kok iso ana mangsane. Azali ku dak ana kawitane. Dadi ra ana mangsane kawitan dak ana. Mulane ngarani Azali. Tapi kanggo wong ngomong-ngomong upamane zaman Azali ora nganti salah. Niki dengeri kene iki. Ya. Nanti masalah takdir sampun kula terangake, nek ngene ngelmune Allah takdirku mesti mubram. Mubram ku piye? Pasti. Sing cilaka ya cilaka, sing ora cilaka, bejo ya bejo. Tapi nek ngene ngelmune malaikat, malaikat itu diparingi pirsa Gusti Allah. Lha iku kadang-kadang ana mubram, gumathok, ana sing mualak. Terkait mu'alak niku. Wangsul datang ayat. Ulaika alladzina taba'allahu 'ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim. Utawi wong kafir-kafir. Alladzina iku wong toba akang wis nutup. Basane tiyang sepuh kuno ngelak. Allahu sapa Allah ala kulubihim ngatasé pira-pira atine wa sam'ihim pangrungone wa absarihi lan para peningale wong kafir wa ulaika humul ghafilun utai wong kafir hum iya ulaik iku wong sing padha lali. Jadi wong kafir niku pancen atine wis ditutup. Piye tegese ditutup? Atine wis ora iso dinggo mikir sing bener tang sing salah, ora iso. Pengrungune delalah nek ngrungokake barang sing hak dianggap remeh. Peningale ya ngono. Ningali barang sing apik-apik ora seneng, wis delalah iku. Mulane Kanjeng Nabi nek mulang teng kita niki. Rene ati ku mulak malik ya. Wa ma summiyal insanu illa linisyani. Wa mal qalbu illa annahu yataqallabu. Manusa le diarani insan mergo le lalinan. Contone kula jenengan iki yakin rumiyin tengene guwa garbaning ibu dikandung ibu yakin niku ning kula kinten wis ra ana sing eling ngene iki upamane sing muni kula emot nalika teng leben kok jondal-jondil ngoten mesti kancane nggih guyuhe sampeyan iki mau teng pojok endi kok kaya stres ngono mesti ne wis cacak lah. Ana sing cerita aku nalika ibu mangan rujak wah pedes aku nang jero ngono-ngono. Dikeguyu kancane. Pancen lali-lali tenan. Niki manusa. Wa mal qalbu illa annahu yataqallabu ati diarani qalb maknane qalb mulak malik. Mergo sipate atiku pancen mulak malik. Kadang seneng, kadang keding ya. Niki wis gawane ati niku. Amulane jeneng Nabi mulang. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ki nek sing bisa sembayange ora kesusunan, kula-kula wis kodol ya, sing sembayange ora kesusunan, iku diwaca. Badane min azabil qalbi min azabin nar wa fitnatil mahya wal mamati wa fitnatil masjid dajjal ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini. Dene nek kesusunan wong besek wis dipasang becak wis moro kok lek salat subuh ngono. Assalamualaikum assalamualaikum terus ngadeg wae wiridan nek becak ra. Nek kula ngatur ya. Malane sing kesusunan itu ya muqallibal qulub ora kecandak. Kesusunan. Nah sampean niku biasane termasuk sing kesusunan napa sing mboten niku urusan pribadi jenengan, urusan masing-masing. nek iso aja sing kesusunan. Tapi nek wis ana kula piyambak niku nek lagek wiridan ana tamu ngono bingung ku nene. Ayo wis tak betah-betahno tapi wiridane tak terus nesdelok tamune ben rodok tanek lelinggeh. Ngoten mawon kula niku ya. Niki carane. Ya. Ati wong kafir atine wis ditutup, pengrungune wis ditutup, peningale ditutup. Mulane aja sampean poyoki. Diusahane diprengetake nek ora iso ya wis ngono wae. Engko ndak ketimbalan. Ketimbalan piye? Tukang moyok iku ketimbalan. Pasti pasti. Lah kok pasti sing ngendika Kanjeng Nabi. Nek dawe Gusti Allah, dawe Kanjeng Nabi niku ampun nganggo insyaallah sampe nek maknane. Sing pun kula aturke bolak-balik kullu nafsin dzaiqatul maut, kabeh wong urip mesti mati. Aja insyaallah pecah. Sajane nek iso ndelik ngene ku ndak mati. Mati yo malaikat Jibril ana wong ndelik, apa malaikat Azrail ana wong ndelik ku ngerti. Padha karo listrik ngeten iku lho. Sampeyan tengene babon listrik. Sing geger ndi iki? Menara dipitek jret mati. Niku listrik menara. Engko sing geger pundi? Pagongan. Pitek ngono tok. Ora usah laren kono mlayu diajak mboten mboten mboten. Carane pitekan. Masak ngono ya mbah kira-kira ne. Kira-kira kula nek bayange kok kaya ngono iku kira-kira. Nah. Niki carane. Ya. Bangsul dateng masalah aja moyok-moyok. Kanjeng Nabi ngendika, man ayyara akhahu bidzambin lam yamut hatta ya'malah. Wong sing moyoki dulure sebab le nglakoni dosa, wong sing moyoki mau ora bakal mati-mati nek durung lakoni kaya lakune dulure sing dipoyoki. Ati yang sepuh kuno ngendika mergo ngapalno dawane ngono kan angel. Aja moyok-moyok ndak ketemplok. Niki wong kuno. Marane nek ana wong sing salah, kancane salah dilingke. Nek wani, dilingna ku nek wani. Mergo man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi wa illa fa bi lisanihi wa illa fa bi qalbihi. Ana kelase. Nek wani ya di robah dilingke nganggo kekerasan. Nek wani sing iso nganggo kekerasan pemerintah ngelingno rakyate sing salah-salah. Wani biati. Nek ora fabilisane. Carane mubah cara contone kaya mubalek-mubalek fabilisane. Ana ra wani wong sing togel bapake masa anake wani. Pak aja togel. Gak oleh kowe dak mangan. Ngono. Ngelingno. Tak jotos ngora wani anake ngendawane ayo fabi kalbi ngono wae atine aja seneng niki iki ana aturane mulane ajaran Islam enak enak kekuatane tiyang sampean manggen teng pundi napa sing fabi biati nganggo kekerasan apa fabilisane nganggo peringatan apa fabikolbi. Lah jaroma pasti annahum satamne kufar fil akhirati sukna akhirat hum iya kufar al khasirun. Wong sing rugi pasti rugi. Pasti jadi wong mati kafir pasti rugi tuno. Ora ana mati kafir bejono mboten enten. Nek matine iman tetapi iman Islam senajan tau nglakoni dosa niku saged diapura dening Allah sebab le tobat ya iso. Diapura dening Allah sebab dungane wong liya iso. No. Gusti Allah saged ngapura dosa sing ora kafir, sing ora musyrik iso. Sing gak iso ku nek matine kafir. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dadi wong matine dilalah mati Islam. Dosane luar biasa gedene. Dilalah matine nok Mekah. Upamane niki namung contoh. Terus disolati. Sing nyalati niku no Masjidil Haram Mekah nek nuju musim haji jutaan. Mosok wong semono kabeh ra ono sing mandi ya sobek. Nggih, sobek. Kuwi nek mbayangke iki bejo iki wong disalati nek Masjidil Haram. Cuma ono ongkose. Jaluk disalati nang ne Masjidil Haram iku ongkose 150 rial. Sak rial iku pamane 2500 kali 150. Pamane gampangane nek dikae 3000 ping 150. 450.000 mes setengah juta. Murah niku, murah. Niki. Jadi saged diapura sebab dungane wong liya saged. Diapura sebab tobat nggih saged. Tapi nek mati kafir ora bakal iso. Nas Quran. Summa inna rabbaka mongko nuli sak temene pangeranmu Muhammad lilladzina hajaru marang wong akeh kang padha hijrah. Sing dimaksud hijrah niku sangka Mekah ring Madinah hijrahe jaman Nabi niku disebut hijrah. Tapi nek wong haji sing gelombang kedua iku Mekah dikek terus Madinah niku mboten hijrah namenipun. Jadi hijrah nama hijrah sampun ilang. Mimba di mafutinu saking sawuse difitnah sapa ladina nalika nok Mekah difitnah disiksa nganti ngucapake ucapan sing dadi sababe kufur. Badane iku tuk Madinah summa jahadu nuli padha berjuang tenan wasabaru lan sabar sampe ku wong netepi taat ninggal maksiat. Inna rabbaka sateme pangeranmu mimbak dia saking sawuse mengkono difitnah terus gelem tobat Allah la ghafurur rahim. Saiki ku zat sing ahli ngapura tur welas asih. Niki termasuk keterangan dalil nas diapura sebab tobat. Diapura sebab tobat. Ning ngono diapura sebab dungane wong liya. Wulane jeneng Nabi ring Bu Aisyah. Bu Aisyah badhe sare kadang-kadang selirane kirang sekeco niku sambat-sambat. Pancen Bu Aisyah kali Rasulullah nalika krama niku yuswane mboten imbang. Jeneng Nabi sampun yuswa 50 tahun Bu Aisyah nembe 6 tahun. Ning ampun digebayangke sing ora-ora Kanjeng Nabi 50 tahun karo wong saiki umur 18 tahun jeng ganteng jeng Nabi juga Kanjeng Nabi. Ya. Jadi Jeneng Nabi wafat Bu Aisyah nembe yuswa 18 tahun. Niku nek sare sok sambat-sambat wong pancen bocah. Waroksa aduh sirahku ngelu sirahku. Mboten nyapi wiridan ya mandek. Carane momong wong wedok. Wiridane mandek. Niki keterangan para santri menawi kepengin ngerti tengene dalilul falihin syarae niko dalil falihin syarah. Niku wonten keterangan wonten Kanjeng Nabi lajeng sanding turu nok burinane carane ngoten ditirutno wa roksah nok burinan aduh sirahku ngelu sirahku sampean niku nek ana wong ngelu kok melok ngelu enggak ngelune dikek aku kacake eling ngomong dikek kowe sak guyen nek iki carane dadi lemah aku ya kudu turu padha wae ditirutno barang wis iso guyu lho ngene iki ya supaya ngertos wong lara iku anggere iso guyu waras dalile makalah Arab separuh Indonesia dahkatun wahidah aula min nguntal aspirin dahkatun wahidah guyu meger aula iku luwih apik min nguntal aspirin timbal nguntal pil ya wene diguyok nang ngono barang wis iso guyu kan waras barang wis waras Kanjeng Nabi mulang Aisyah dalam turu ya turu neng ngatamno Quran dike nomor siji nomor loro bungahno wong Islam sak jagat mesti ilmu kok ngatamke Quran tiwas rak tilem rak paham kowe maca surat ikhlas ping telu padha karo khatam Quran nek niku nggih saged lambungan wong Islam sak donya nek maca istighfar aja mbok empek dhewe aja astagfirullahalazim aja ngono astagfirullahalazim li wali walidayya wali jami'il muslimin awal muslimat dadi wong Islam mak jagat mbok jalukno ngapura dadi bunga nggih terus tilem padane tilem dong kan Nabi nggih mboten tilem mboten niku namung ngeneng-ngeneng tok nek cara kudus niku mulane wong lanang kudu iso ngeneng-ngeneng sing sing wedok niku tapi ora lara dong nduk bengi dilus-lus ngene niku namine mboten ngeneng-ngeneng niku ya niki ala niki dalile dadi sebab dungane wong liya saged saged pokoke anggere ora mati kafir. Niki. Sumakala kula kesel niki jane nek bengi niku lho. Kula wau mboten tangi. Wong jam 1 niku ijih melek kula nderekake khole Mbah Harwan Mbah Asnawi nek dalu niku dadi kesel. Dadi tangi kula niku pas mobil teko. Pas mobil teko. Alhamdulillah je tangi. Lho ngoten ah. Kok ora tangi ah turu re. Nek tangi malah ora turu. Tilem kekesalan ala ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan ya fi ni'amahu kama zidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik subhanaka la nuhsi sana'an 'alika anta kama asnaita 'ala nafsik Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa ali ashabihi Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik Allahumma arinal haqq wa haqqa warzuqna ittiba' wa arinal batila batila وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين